Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم أشرى الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. قال المؤلف الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ورعاه: ومن معالم وسمات المنهج السلفي والتي مر ذكرها dan di antara ciri khas dan karakteristik dari manhaj salafi sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya adalah al-thabatu 'ala al-haq, kokoh di atas kebenaran. Jadi di antara barakallahu fikum ciri khas dari manhajus salafi dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya adalah sikap at-tabat, teguh dan kokoh di atas al-haq. Di sini beliau akan menyebutkan dalilnya, dalil tentang karakteristik tersebut. Allah Jalla Jalaluh, Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat yang ke-40: Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Ayat ini berisi tentang turunnya izin dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mulai berperang. Jadi sebelum turunnya ayat ini, kaum mukminin di masa itu, Rasulullah dan para sahabat, walaupun mereka mengalami gangguan dari orang-orang musyrik, disiksa, dirampas harta mereka, bahkan sampai ada yang mati terbunuh, tapi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sabar. Ya, untuk tetap sabar. Maka sejak turunnya ayat ini ayat yang ke-40. Al-Hajj ayat 40. Ayat yang sebelumnya ayat ke-39 berbunyi: Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Dan telah diberikan izin bagi orang-orang yang diperangi, biannahum zulimu, karena mereka telah terzolimi. Itu kaum mukminin yang dimaksud, yang selama ini bersabar dan diperintahkan untuk bersabar, tapi mereka terus mengalami kezaliman, dizalimi oleh kaum musyriki. Maka turunlah ayat ini: Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulim. Telah diberikan izin kepada orang-orang yang diperangi bahwasanya mereka terzalimi. Wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah maha mampu, maha kuasa untuk menolong mereka. Siapa mereka ini yang diberikan izin untuk berperang, berjihad fisabilillah? Alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu mereka orang-orang yang telah diusir dari negeri-negeri mereka, Siapa yang dimaksud? Kaum muhajirin. Orang-orang beriman yang telah terusir dari negeri Mekah. Akhirnya mereka terpaksa untuk hijrah ke Madinah. Bi ghairi haqqin, mereka diusir dari negeri-negeri mereka. Mereka tinggalkan rumah. Harta pun tidak mereka bawa. Harta mereka dirampas oleh kaum musyrikin. Jadi para sahabat di zaman itu keluar dari kota Mekah, dari negeri Mekah menuju Madinah hanya membawa badan dan perbekalan yang secukupnya yang bisa dibawa. Adapun rumahnya ya sudah dirampas, harta bendanya, hewan ternaknya, emas perak yang mereka miliki dirampas. Nah, tapi mereka tetap kokoh. Ini ya, dalil ini, ayat ini disebutkan oleh mu'alif sebagai bentuk apa? Pendalilan bahwasanya ahlul haq, di antara ciri khas ahlul haq itu adalah kokoh di atas al-haq. Apapun yang terjadi, gangguan apapun yang menimpa dirinya, dia tetap akan terus kokoh dan teguh di atas al-haq. Bighairi haqqin, mereka terusir tanpa hak. Illa ayyakul Rabbunallah, kecuali karena mereka mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Jadi mereka diusir bukan karena apa-apa, bukan karena mereka berbuat salah, bukan karena mereka melakukan suatu ya, dosa, bukan. Bahkan mereka diusir karena apa? Karena keimanan mereka, karena mereka mengucapkan Rabbunallah. Walau la dzikrullahi an-nas ba'dhum bi ba'din lahuddimat shawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalau bukan karena dzikrullah, kalau bukan karena Allah menolak keganasan antara sebagian manusia dari sebagian yang lain, maka niscaya tempat-tempat ibadah itu akan dihancurkan. Shawami itu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Wabi'ud, ya shawami itu tempat ibadahnya Ar-Ruhban, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Bi'ud itu tempat-tempat ibadahnya orang Nasara. Wasolawatun wa masajidu, tempat-tempat ibadahnya orang Yahudi dan masjidnya kaum muslimin di sini. Wa masajidu, ini masjidnya kaum muslimin. Dijelaskan di dalam kitab tafsir Al-Muyassar, walaula ma syara'ahu Allah min daf'i dzulmi wal batili bil qital. Maksud dari ayat ini, kalau bukan karena Allah menolak keganasan manusia sebagian dari sebagian yang lain, itu maksudnya kalau bukan karena Allah mensyariatkan untuk menolak kezaliman dan kebatilan dengan cara berperang, ya, jadi perang jihad bisa bidinan itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menolak kezaliman, untuk menghilangkan kezaliman dan menghilangkan kebatilan, bukan dalam rangka untuk menebarkan teror, bukan dalam rangka untuk menyebabkan Islam, nama Islam menjadi rusak. Sebagaimana jihadnya orang-orang ya, teroris Khawarij, jihad mereka bukan jihad yang disyariatkan. Adapun dalam Islam, syariat Islam, jihad fisabilillah itu ditegakkan dalam rangka ini, dalam rangka menolak dan melawan kezaliman. Kalau bukan karena Allah mensyariatkan untuk menolak kezaliman dan kebatilan dengan qital, dengan perang, jihad, la huzima al-haq, maka niscaya pasti kebenaran itu akan kalah. Wa kullu ummatin, begitu juga fi kulli ummatin, maka niscaya kebenaran itu akan kalah di setiap umat. Dan wala kharabatil ard, niscaya bumi itu akan rusak, akan hancur. Wahud dimas fiha amakinul ibadah, dan akan hancur pula tempat-tempat ibadah, baik berupa shawami, itu tempat ibadahnya Ar-Rubban, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. وكنائس النصارى ومعابد اليهود ومساجد المسلمين التي يصلون فيها. Jadi jihad itu ditegakkan dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga agama, dalam rangka untuk membela al-haq. Wala yansurannallahu man yansur, dan pasti Allah akan menolong barang siapa yang menolong Allah, itu yang menolong agama Allah. Pasti Allah akan menolong barang siapa yang menolongnya, yaitu yang menolong agama Allah. Jadi kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, syaratnya apa? Kita harus menolong agama Allah. Cara menolong agama Allah bagaimana? Allah sendiri tidak butuh. Allah maha mampu, maha kuasa untuk menolong agamanya. Tapi kita menolong agama Allah tujuannya apa? Bukankah Allah butuh kepada pertolongan kita? Tapi karena kita yang merasa butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ada ya, ada orang yang mengatakan, buat apa kita menolong agama Allah? Allah tidak butuh. Ya betul, Allah tidak butuh kepada pertolongan kita. Allah maha mampu menolong agamanya walaupun tanpa kita, tanpa bantuan siapapun Allah maha mampu. Tapi kenapa disyariatkan bagi kita untuk menolong agama Allah? Karena kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita ketika melakukan amalan dalam rangka menolong agama Allah, jangan sampai karena kita merasa Allah butuh kepada kita, kepada pertolongan kita, sama sekali tidak butuh. Tapi karena kita yang butuh. Begitu juga ibadah secara umum. Jangan sampai ada seorang hamba ketika beribadah kepada Allah merasa bahwasanya Allah butuh pada ibadahnya. Lah, sama sekali Allah tidak butuh pada ibadah hambanya. Tapi hambalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat. Ayat ini akhiri dengan apa? Penyebutan nama Allah. Al-Qawi. Allah maha kuat, tidak butuh pada siapapun. Al-Aziz, maha perkasa, maha memiliki izzah, bukan lemah. Barakallahu fikum. Wa qala Allahu jalla jalal. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, yutabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti bil hayatid dunya wa bil akhirah. Allah mengokohkan dan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia maupun di akhirat. Ya, di sini terdapat dalil atau yang merupakan ayat bahwasanya kekokohan itu hanya berasal dari Allah. Tidak mungkin seorang hamba kokoh di atas al-haq sampai dia meninggal kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman berkata, "Inna ad-dhalalata haqqud dhalalati an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif." Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya adalah engkau meyakini sesuatu sebagai kebenaran, sesuatu yang sebelumnya engkau yakini sebagai kemungkaran, engkau anggap sebagai kebenaran. Ini kesesatan. Ya. Kesesatan yang sebenarnya adalah ketika ada sesuatu yang dulunya engkau yakini sebagai kemungkaran, kemudian engkau berubah menganggapnya sebagai kebenaran. Wa antum kiramakun la ta'rif, atau sebaliknya, sesuatu yang dulunya engkau yakini sebagai kebenaran, kemudian tiba-tiba karena hawa nafsu engkau menganggap kebenaran itu sebagai kemungkaran. Hati-hati kalau ada yang mengalami seperti ini, maka inilah kesesatan yang sebenar-benarnya. Dahulu membela ahlu sunnah, membela sunnah, membela manhaj salaf, itulah al-haq. Tapi kemudian karena hawa nafsu, karena tidak memiliki rasa sabar, tidak memiliki sikap sabar, akhirnya dia meninggalkan sunnah, meninggalkan manhaj salaf, atau bahkan kemudian memusuhinya. Wa iyyaka wa talawwun fi dinillah, hati-hati kau, waspadalah dari sikap talawwun, sikap bunglon di dalam beragama kepada Allah. Tidak memiliki prinsip yang kuat, mudah terombang-ambing ketika dia di situasi yang ya tertentu dia bisa menampakkan sunnah, tapi di kondisi yang lain akhirnya dia sunnah dia tinggalkan jika dia merasa hal itu bisa menguntungkan dia dari sisi dunia. Kalau suka berbasa-basi, tidak memiliki prinsip yang kuat di dalam beragama, di dalam menegakkan sunnah, ini kita dilarang. Fa'inna dinallahi wahid, karena sungguhnya agama Allah itu satu, ya, tidak berubah-ubah. Wal'allakum tadhkurun, qala habibullah ta'ala, wal'allakum tadhkurun ya ra'akumullah mawqif al-imam Ahmad imam ahli sunnah. Kemudian beliau mulai akan menyebutkan beberapa contoh ujian yang sangat berat yang menimpa para ulama salaf. Beliau akan menyebutkan beberapa contohnya. Ujian yang sangat berat yang menimpa orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, tapi mereka kemudian bisa bersabar. Bersabar di atas al-haq, walaupun mereka mengalami ujian yang sangat berat. Wal'allakum tadhkurun, anda sekalian mungkin mengingat. Ya Allah, semoga Allah menjaga anda sekalian. Mauqif al-imam Ahmad, bagaimana mauqif al-imam Ahmad, imam ahli sunnah, itu al-imam Ahmad bin Hanbal, alladzina udhiya fi sabilillah, yang mendapatkan gangguan di jalan Allah, fathabata, tapi kemudian beliau bisa sabat, bisa kokoh, teguh. Juwida radhiyallahu anhu, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dicambuk, dipenjara, ditangkap, dimasukkan penjara dan disiksa, dicambuk dan sebagainya. Ini ketika terjadi fitnah apa? Fitnah Khalqul Quran. Ketiga itu, pemerintahan kaum muslimin, para petingginya diduduki oleh orang-orang yang berpemahaman Mu'tazilah. Punya pemahaman Mu'tazilah. Di antara tidak Mu'tazilah, Jahmiyah adalah keyakinan tentang Khalqul Quran. Bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ini akidah yang kubur. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, ghair makhluk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ketika itu, pemerintahan kaum muslimin penguasanya dikuasai oleh orang-orang Mu'tazilah. Sehingga prinsip dan akidah Mu'tazilah dijadikan dasar negara, dijadikan hukum negara. Barang siapa yang melanggar hukum negara itu akan ditangkap dan diberikan hukuman. Ya. Jadi manusia ketika itu diuji, ya, diimtihan istilahnya. Ditanya, apa akidah mu tentang Al-Quran? Engkau meyakini Al-Quran makhluk ataukah bukan? Ya. Kalau meyakini Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah, ghair makhluk, ditangkap. Ditangkap, disiksa, sampai mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Demikian. Ya. Banyak kaum muslimin ketika itu yang terbunuh. Ya. Begitu juga para ulama. Ada yang sampai terbunuh ketika itu. Tidak sedikit di antara mereka yang dipenjara, disiksa, kemudian terpaksa mengucapkan akidah kufur itu. Tapi tidak meyakininya. Terpaksa mengucapkan kalimat kufur itu karena terpaksa, karena disiksa dan sebagainya. Adapun Imam Ahmad, beliau tetap sabar. Apapun yang menimpa beliau, beliau sabar. Wa udhiba fi sabilillah, beliau disiksa di jalan Allah, walam yarji' an qawlatil haq, dan beliau sama sekali tidak kembali dari ucapan al-haq. Itu maksudnya tidak meninggalkan ucapan al-haq tersebut. Beliau tidak mau mengucapkan kalimat kufur itu walaupun kondisinya demikian. Kenapa? Karena sudah banyak para ulama ketika itu yang terpaksa mengucapkan hal itu, ucapan kufur itu, karena kondisi terpaksa. Tapi Imam Ahmad teguh, kokoh untuk tidak mengucapkannya, karena kalau sampai beliau mengucapkannya, padahal ketika itu beliau adalah panutan umat, maka umat akan semakin ya tenggelam atau jauh dari al-haq. Jadi beliau teguh agar apa? Agar tetap ada orang yang menegakkan al-haq. Sehingga para kaum muslimin ketika itu tahu Al-Imam Ahmad tidak mau mengucapkan itu. Maka kaum muslimin yang awal tahu bahwasanya itu adalah ucapan kubur yang tidak boleh diucapkan. Wa hadza al-Imam Ibnu Taimiyah udhiya fi sabilillah. Begitu juga Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diganggu di jalan Allah. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. فالثبات على الحق من سمات هذا المنهج. Maka kokoh dan teguh di atas al-haq adalah ciri khas dari manhaj ini. Wa min simati ahli as-sadiqin al-arifin bihi. Dan juga merupakan ciri khas dari para pemegangnya. Itu orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj ini, orang-orang yang jujur, ya. Bukan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan, sekedar ikut-ikutan, ya, tapi tidak jujur. Dia punya kepentingan menampakkan diri seolah berpegang teguh dengan manhaj salaf, tapi punya kepentingan dunia di baliknya. Ini orang-orang yang tidak jujur, ya. Tidak ikhlas karena Allah ketika bermanhaj. Al-arifina bihi. Ini adalah di antara ciri khas orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj, yang jujur dan memahami betul manhaj ini, bukan sekedar bermanhaj dari kulitnya saja, dari pakaiannya, dari syiar zahirnya, tapi akidahnya dia tidak paham, bagaimana prinsip-prinsipnya dia tidak paham. Ya. Orang-orang seperti ini, suatu saat nanti akan terlihat dia tidak akan bisa kokoh dan teguh di atas al-haq ketika terjadi fitnah, ketika terjadi mihnah, ujian. Di tolak ukurnya ketika terjadi ujian dan fitnah. Nah, disitulah terlihat siapa yang jujur ketika bermanhaj, siapa yang paham betul, arif, memiliki ma'rifat tentang manhaj, dan siapa yang tidak. Nasallallahu ta'ala ayya ja'ala jami'an minas salihin al-arifina bihadal manhaj. Qala hamidallahu ta'ala wallahi man qara'atil mutaradim. Demi Allah, barang siapa yang membaca biografi-biografi tersebut, yaitu biografi para ulama salaf, wa ta'ammala siyarah salafis saleh, dan memperhatikan betul dengan seksama siyar perjalanan hidup para salafus saleh, dhara lahu dhalika ahyana, dia akan bisa tampak bagi dia hal itu secara langsung seperti melihatnya sendiri. Itu orang-orang yang ya, bagi barang siapa yang mempelajari biografi para ulama, dia akan mendapati bagaimana kekokohan dan keteguhan para ulama salaf di dalam bermanhaj, di dalam berpegang teguh dengan al-haq. Fandur, maka lihatlah kepada terjemah biografi al-imam Muhammad bin Ahmad bin Sahal bin al-Rahmi, seorang alim, seorang ulama salaf di kalangan terdahulu, itu bernama al-imam Muhammad bin Ahmad Bisal Ar-Rabbi rahimahullah. Hadzal imamul qudwah, seorang imam yang menjadi teladan, menjadi panutan. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu udhiya fi sabilillah ida'an badiman. Beliau diganggu, mengalami gangguan dan ujian di jalan Allah dengan gangguan yang sangat dahsyat. Badiman, yaitu gangguan yang sudah sampai puncaknya. Kalau beliau akhirnya mati terbunuh karena berpegang teguh dengan al-haq. Coba kita lihat bagaimana, apa yang menimpa beliau ketika itu, supaya menjadi gambaran bagi kita bahwasanya berpegang teguh dengan manhaj, dengan al-haq itu harus siap mengalami gangguan. Kalau cuma sekedar cacian, makian, dicibir orang, digunjing orang, dijauhi orang, dikucilkan manusia, itu ringan. Coba bagaimana gangguan yang menimpa para ulama salaf. Ini diantaranya saja. Disebutkan qala al-Hafidz Dzahabi fi Siyar fi tarjamatihi. Berkata Imam Dzahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala ketika menyebutkan biografi Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Sal Ar-Ramli. Qala Al-Hafidz Abu Dzar, berkata Al-Hafidz Abu Dzar, sajanahu Banu Ubaid. Banu Ubaid ini adalah sebuah sekte menyimpang dalam Islam. Banu Ubaid Al-Qaddah lengkapnya. Mereka menamai dirinya, diri mereka sebagai Al-Fatimiyun, karena mereka mengaku garis keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka menyebut diri mereka sebagai Al-Fatimiyun, yaitu keturunannya Fatimah, keturunannya Ali bin Abi Thalib. Pada hakikatnya mereka adalah sekte Syiah Rafidah yang menyimpang, merupakan pencetus dari akidah batiniyah, menyimpang. Bahkan tidak sedikit dari kalangan ulama yang mengkafirkan Bani Ubaid. Bani Ubaid Al-Qaddah Al-Fatimiyyun. Ini Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Sal Ar-Ramli hidup di zaman mereka. Maka Bani Ubaid memenjarakan, ya, memenjarakan Al-Imam Muhammad Ar-Ramli wa salaquhu ala sunnah. Mereka menyalib Muhammad Ar-Ramli ini karena dia berpegang teguh di atas sunnah, tidak mau mengikuti mazhab mereka yang rusak. Sami'tu Dharqutni yadhkuruhu wa yabki. Ini masih ucapan siapa? Al-Imam Dharqutni. Aku mendengar Al-Imam Dharqutni, atau ucapan Abu Dzar, Al-Hafidz Abu Dzar rahimahullah. Aku mendengar Al-Imam Dharqutni menyebutkan bagaimana kisah yang dialami oleh Al-Imam Muhammad Ar-Ramli. Wa yabki, dan Al-Imam Dharqutni menangis ketika menyebutkan bagaimana kisahnya. Karena sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan. Wa yaqulu ya'ni Al-Imam Muhammad bin Ahmad, ketika beliau mengalami siksa, yaitu Muhammad bin Ahmad ini, Al-Imam Muhammad Ar-Ramli, beliau mengatakan kana yaqul wa huwa yusmah, ketika beliau mengalami siksa yang sangat berat, yaitu beliau di yusmah. Yusmah itu di kuliti badannya. Jadi ketika beliau di penjara, disalib, kemudian di kuliti, ya, di kuliti, bukan langsung dibunuh. Kalau langsung dibunuh enak, langsung dipenggal misalnya, sudah selesai, mati. Tapi ini disiksa sedikit demi sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya biar dia mau mengikuti mazhab Banu Ubaid. Tapi beliau tetap tegar dan kokoh, sabar. Dikuliti sedikit demi sedikit badannya. Coba kita bayangkan, ya, betapa sakitnya. Tapi beliau ketika itu dalam keadaan sedang dikuliti, beliau mengulang-ulang firman Allah, kana dzalika fil kitab mastur, yang demikian ini telah tercatat di dalam Alkitab, telah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Artinya beliau sabar terhadap takdir ini, musibah yang menimpa beliau, beliau sabar karena ini semua telah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Qultu, aku katakan, tardidu lil ayat dalilun ala annahu mu'minun bi qada'illahi wa qadari. Aku katakan, ini zahirnya adalah ucapan Al-Imam Dzahabi, ayat yang beliau ulang-ulang ini menunjukkan bahwasanya beliau beriman kepada qada Allah, takdir Allah dan qada'nya. Qala Ibn al-Affani ba'da an dzakara qissata salqih, berkata Ibn al-Affani setelah menyebutkan kisah pengulitan yang dialami oleh Al-Imam Muhammad Ar-Ramli ini. Wallahi salafahu salafahu Yahudi, ternyata yang menguliti Al-Imam Muhammad Ar-Ramli ini adalah seorang Yahudi. Dan memang Banu Ubaid dengan kaum Yahudi bekerja sama sebagaimana kaum Syiah secara umum. Coba kita lihat sekarang di Iran, ya, kota yang jadi sumber orang-orang Yahudi yang sekarang tinggal di negara, ya, Israel itu. Orang Yahudi yang sekarang di Israel itu menjajah negeri Palestina itu, sumbernya atau asalnya, pangkalnya dari kota Isfahan yang ada di negeri Iran. Kota Isfahan di negeri Iran itu dipertahankan, dijaga, karena memang sejak berdirinya Syiah itu memang ada keterkaitan erat dengan Yahudi. Maka demikian pula, ya, di dalam kisah ini ternyata yang menguliti Al-Imam Muhammad Ar-Ramli adalah seorang Yahudi. Wa hadza sallah ay al-yahudi ta'allama lahu. Ketika dia menguliti, dia merasakan tersiksa batinnya. Jadi yang menguliti pun merasa kasihan, enggak tega. Tersiksa batinnya. Wa huwa yata'adzabu hatta ashraqa 'alayhi. Dia menderita betul ketika menguliti Muhammad Ar-Ramli tersebut sampai dia merasakan kasihan. Ya, tidak tega. Wa wada'a al-khanjara 'ala qalbihi. Maka dia kemudian meletakkan belati atau sebilah golok di dada dari Muhammad Ar-Ramli di bagian jantungnya. Wa qatalahu rahmatan bihi. Kemudian dia menusukkan belati tersebut dan membunuhnya karena merasa kasihan kepadanya. Qala fasuliha rahimahullah. Kemudian beliau dikuliti sampai habis. Setelah dibunuh baru dikuliti lagi, dilanjutkan sampai betul-betul mengelupas semua kulitnya. Wa usyiyat ibnan. Kemudian beliau dijijali dengan rumput kering, jerami. Wallahu a'lam bagaimana caranya. Wa sulika. Baru kemudian beliau disalib. Ya. Demikian kisah yang dialami oleh, ini salah satu contoh dari ulama salaf. Di sana ada ya, dibakar, ulama salaf yang dibakar karena berpegang dengan manhaj salaf. Oke. Kalau kita mengetahui yang seperti ini, ya, suliba liyajri tamassuki bisunnah. Beliau disalib dan mengalami berbagai macam siksa ini karena berpegang teguh dengan sunnah. Malilladhi yaqwa 'ala ma qawi 'alaihi rahimahullah. Siapa yang bisa kuat menghadapi gangguan yang beliau alami? Ya. Nah, jadi kalau sunnah cuma sekedar cacian, cibiran orang, celaan orang, itu ringan. Cuma sekedar berkurang porsi duniawinya karena dia harus meninggalkan pekerjaan yang diharamkan Allah yang bertentangan dengan manhaj, itu masih ringan. Dia masih bisa makan, masih bisa hidup, ringan ya. Dibandingkan dengan gangguan yang dialami oleh para ulama salaf ini. Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.